mengambil bahagian dari warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-'ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wazin. Sesungguhnya para nabi mereka tidaklah mewariskan harta dinar dan tidak pula dirham, namun mereka mewariskan ilmu kepada umatnya. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak. Dengan mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan memahaminya dengan baik, lalu berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dengan cara itulah kita berusaha menghadapi berbagai macam tantangan zaman yang semakin zaman tersebut mendekati hari kiamat dan menjauhi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah fitnah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Aku mendengarkan ini langsung dari nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka semakin bertambah zaman, maka zaman yang terbelakang dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang semakin mendekati hari kiamat, ilmu semakin sedikit. Orang-orang yang menuntut ilmu semakin berkurang. Tersibukkannya manusia dan berlomba-lomba untuk meraih dunia mereka, dan diwasikannya para ulama yang semakin menyebabkan berkurangnya ilmu dan kesesatan semakin merajalela, semakin merebak. Dan itulah fitnah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga wajib bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menghadapi berbagai macam fitnah yang terjadi dengan kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mengkajinya lalu kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita. Itulah pedoman, itulah wasiat Nabiuna alaihi salatu wassalam. Beliau lah yang menyampaikan wasiat kepada umatnya. Faraktu fikum amrain ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnahku سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني رواية كما قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk senantiasa berpegang dengannya apabila kita menghendaki kebahagiaan dalam kehidupan dunia, demikian pula akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita hidup di zaman yang jauh dari zaman nubuwah, jauh dari generasi yang terbaik, dari tiga generasi yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, khairul nasi qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يرونهم. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku, para sahabat, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Tiga generasi inilah yang dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil khairiyah, dengan persaksian kebaikan. Adapun setelahnya tidak ada jaminan. Disebutkan dengan keburukan dan banyaknya fitnah yang terjadi. Dari sini menanamkan kepada kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa kebaikan sebuah zaman tidak dilihat dari perkembangan dunianya, perkembangan teknologinya yang katanya zaman semakin bertambah semakin canggih. Tidak dilihat dari sisi perkembangan dunia tersebut. Namun kebaikan sebuah zaman dilihat dari pendekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhnya mereka kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu, mereka yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wa sallam, kesungguhan mereka dalam menjalankan Islam, menegakkan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menjadikan mereka sebagai khair ummah, menjadikan mereka sebagai khairun nas. Demikian pula zaman setelahnya, demikian pula generasi setelahnya, meskipun generasi yang setelahnya tidak sebaik yang sebelumnya, karena generasi setelahnya semakin bertambah fitnah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kebaikan sebuah zaman, kebaikan satu generasi dilihat dari sikap sabatuhum wa istiqamatuhum ala dinillah subhanahu wa ta'ala. Kokohnya mereka, istiqamahnya mereka di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dilihat dari perkembangan dari sisi dunia. Kalau dahulu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, manusia hidup apa adanya, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kendaraan ala kadarnya, kendaraan yang tercepat yang ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam apa? kuda. Itu seorang memiliki kuda, masya Allah. Seperti seorang yang memiliki BMW mungkin sekarang. Ini kendaraan yang masya Allah fasih. Rata-rata seorang mengendarai himar, keledai, keledai yang kalau perjalanan dengan keledai dari Bandung ke Balikpapan ya enggak nyampe-nyampe. Iya kan? Naik kuda, unta. Masya Allah, sekarang kita melihat jarak perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain ditempuh dalam waktu yang demikian singkatnya. Sehingga kalau kita melihat dari sisi waktu, lebih dekat perjalanan dari Balikpapan ke Jakarta daripada Jakarta ke Bandung. Kemarin dari Jakarta jam 4 sore, nyampe ke Bandung jam 12:30 malam. Dari Balikpapan kurang lebih jam 3 nyampe di Jakarta 12:30, masya Allah. Dalam waktu singkat. Jadi masyaAllah warahmatullah, inilah yang terjadi di zaman kita. Kalau dahulu seorang berbeda daerah saja menyulitkan mereka bertemu. Yang satunya di Jakarta, satunya di Sulawesi. Kalau tidak ada yang berangkat untuk menemui salah satunya kepada yang lainnya, ya enggak ketemu-ketemu. Dan sulit terjadi komunikasi. Lalu kemudian berkembang, kita mengenal adanya telepon yang memakai kabel. Kalau ingin mengirim surat lewat pos, beberapa hari baru nyampe. Dan kalau ingin mengirim pesan dalam waktu cepat, satu huruf itu dihitung sekian rupiah dengan telegram. Sekarang masya Allah, apa yang ada di otaknya sekarang ini langsung dikirim, dan pada detik itu juga sudah sampai ke yang dimaksud. Ada keinginan yang ingin disampaikan, enggak perlu mencari kabel. Ada, sudah ada alat di tangannya. Tinggal dipencet. Masya Allah, sudah terjadi komunikasi. Walhamdulillah alladzi bihi tatimmu shalihat. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, dengan berkembangnya teknologi pada zaman-zaman kita sekarang ini, mengharuskan kita memiliki sikap yang syar'i, agar kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat menjadi sebuah kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang tidak hanya kita rasakan dalam kehidupan dunia, namun demikian pula di akhirat. Dan jangan sampai dengan adanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pada zaman-zaman kita sekarang ini menyebabkan kita lupa. Lupa diri, lalai. Menyebabkan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kenikmatan itu berubah menjadi nikmah, menjadi azab. Waliyadzubillah. Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kita di hari ini insyaallah taala. bagaimana kita menyikapi alat komunikasi yang sekarang ini semakin berkembang dan berkembang. Kalau mereka yang mengikuti perkembangan teknologi dari sisi komunikasi, setiap tahun itu ada saja yang baru. Setiap tahun mereka menemukan teknologi baru. Awal munculnya alat komunikasi yang disebut gadget ini. Ini ma'asyiral rahimakumullah, selain telepon yang dengan menggunakan kabel, ketika awal munculnya, subhanallah, satu hal yang menakjubkan, satu hal yang menakjubkan dan mengagumkan. Kok bisa percakapan padahal tidak ada kabelnya, meskipun alatnya masih terus macam-macam, ya, besar. Kemudian lama-kelamaan berkembang lagi tren yang baru, memakai yang kecil, semakin canggih. Setelah itu berkembang lagi, dari yang kecil cari lagi yang besar. Bahkan sudah semakin bertambah yang diistilahkan aplikasinya. Dulu gak ada alat untuk memotret, kemudian mulai bermunculan, ya, dari pabrik ini memunculkan HP yang ada potretnya. Oh, luar biasa. Semakin lama semakin terang, sehingga hasil potretannya sama seperti kamera yang dibuat khusus untuk potret. Subhanallah. Dan terus bertambah perkembangan. Namun kalau kita perhatikan, dengan perkembangan teknologi tersebut, manusia terbagi menjadi dua. Di antara manusia ada yang memanfaatkan. Dengan adanya perkembangan tersebut, mereka memahami status mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menyikapi perkembangan itu dengan dhawabit syar'iyyah wa qawaid salafiyyah, berdasarkan kaidah dan ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan syariat. Namun di antara manusia ada yang lalai memanfaatkan perkembangan tersebut yang menjerumuskan dia kepada penyimpangan, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjatuh dalam kubang kemaksiatan, waliyadu billah. Yang sebelumnya kita melihat masya Allah si fulan, semangatnya dia dalam menuntut ilmu. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alat-alat komunikasi ini, akhirnya dia pun hilang, keistiqomahannya runtuh, menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan ibadah dan terjatuh dalam fitnatul dunia. Sebagian lagi ada yang sebelumnya masya Allah semangat dalam ibadah, bahkan rutin dalam melaksanakan salatul lail, punya rutinitas setiap hari dalam mengambil faedah-faedah ilmiah. Namun ketika dicoba dengan alat tersebut, akhirnya dia terjatuh ke dalam fitnatun nisa yang menyebabkan dia binasa, waliyadzubillah. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, fenomena yang kita saksikan yang ada di sekitar kita. Dan fenomena ini adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kajian kita di hari ini kita ingin membahas bagaimana Islam, bagaimana syariat membimbing kita dalam menyikapi berbagai macam perkembangan zaman ini, terkhusus menyikapi alat komunikasi yang semakin bertambah tahun semakin berkembang pula. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, saya membagi pembahasan kita menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama kita akan menerangkan kawaid dan prinsip-prinsip Islam dalam menyikapi perkembangan zaman secara umum dan secara khusus alat-alat komunikasi yang ada. Kemudian pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan beberapa hukum dan adat yang penting untuk kita amalkan, yang kaitannya dengan alat komunikasi tersebut. Yang pertama, yang merupakan prinsip Islam yang wajib untuk diamalkan oleh setiap muslim adalah syukur ni'mah. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan anggota tubuh kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara semakin mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala dengan hati kita, ikhlas dalam ibadah, menghadirkan dalam diri kita akan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang wajib bagi kita untuk mensyukurnya, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bihi tatimmu shalihat, memuji Allah azza wa jalla, bertasbih kepada Allah dengan memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala dan dengan anggota tubuh kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita satu kenikmatan yang sebelumnya kita tidak merasakan, seharusnya itu semakin menambah kedekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, aku akan semakin menambah lagi nikmat itu kepada kalian. Maka dengan mensyukuri nikmat Allah, kenikmatan itu akan terus bertambah. Wala in kafartum inna 'adzabi lashadid. Namun jika kalian kufur terhadap nikmat, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diberi kenikmatan oleh Allah tabaraka wa taala sebagai seorang Rasul yang dimuliakan oleh Allah sebagai manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya, menyebabkan beliau semakin menambah aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang mengatakan afala akunu 'abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di antara satu fikih yang disebutkan oleh para ulama dalam hal bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ketika seorang mendapatkan satu nikmat yang baru yang dia belum merasakan sebelumnya, maka dianjurkan untuk semakin meningkatkan intensitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nasr, "Idza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kemudian apa? "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Apabila telah datang pertolongan Allah dengan ditaklukkannya Makkah ketika itu, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam berkelompok-kelompok, lalu ini kan nikmat yang baru, ditaklukkannya kota Makkah oleh kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang masuk ke dalam Islam dalam jumlah yang banyak, ini nikmat yang besar yang Allah berikan. Apa perintah Allah? Fasabbih. Maka sucikanlah Allah azza wajal dengan segala pujian bagi Allah dan beristighfar kepada Allah. Para ulama mengatakan tentang surah ini dan yang semisalnya, bahwa ketika seorang mendapatkan satu kenikmatan yang baru, seharusnya semakin menambah aktivitas ibadahnya, kuantitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin malas. Ada kenikmatan yang baru, maka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada satu kenikmatan yang datang kepada seorang hamba, lalu ternyata kenikmatan itu tidak mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pada hakikatnya musibah. Kata Salamah bin Dinar rahimahullah taala, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah." Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu musibah. Maka kembalikan pada diri kita. Ketika kita merasakan sebuah kenikmatan, ternyata tidak menambah keimanan, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu musibah yang sedang menimpa kita. Kata Sufyan bin Sa'id bin Masrur ats-Tsauri rahimahullah taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Na'im dalam Hilyatul Awliya dan yang lainnya, kata beliau, "Laysa bifaqih man lam ya'udd al-bala' ni'mah war-raqa'a musibah." Bukan orang yang faqih Dalam riwayat yang lain, laisa bi'aqil, bukan orang yang berakal. Orang yang tidak menganggap cobaan yang menimpanya sebagai satu kenikmatan. Sementara kelapangan hidup menganggapnya sebagai musibah. Seorang menyangka ketika dia sakit, dia menganggap bahwa itu musibah. Kata Syekh Thawi, bukan musibah, itu nikmat bagi seorang mukmin. Dengan sakit Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Sehingga pada akhirnya itu kenikmatan. Sebaliknya kelaparan hidup bisa jadi menyebabkan itu musibah. Disebabkan karena kelaparan hidup, kelebihan harta, kemewahan dunia. Tidak sedikit dari manusia yang mampu bersabar menghadapi kenikmatan hidup ini. Benar kata Nabi alaihissalatu wassalam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatul mal. Setiap umat itu ada cobaannya, cobaan yang menimpa umat ini dalam urusan harta. Benar kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, laisa bifaqih man lam yu'd al-bala'a ni'mah wa ar-raqa'a musibah. Bukan orang yang faqih yang tidak menganggap cobaan yang menimpanya sebagai nikmat, kenikmatan, dan kelapangan hidup sebagai musibah. Ini yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kaidah yang kedua yang wajib untuk kita tanamkan pada diri kita, latus'alunna yawma'idhin anil na'im. Kalian pasti akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang kenikmatan yang kalian dapatkan di dunia. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang kenikmatan yang kita rasakan. Nikmat hidup ini banyak, iya kan? Makan, nikmat, minum, nikmat, mendapatkan rezeki, nikmat. Gaji yang semakin bertambah, nikmat. Dapat rumah, nikmat. Menikah, nikmat. Memiliki keturunan, nikmat. Walhasil, nikmat yang demikian banyak. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Setiap saat kita terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat ya. Nikmat menghirup udara, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Luar biasa nikmatnya. Kita menghirupnya dengan tanpa biaya. Orang-orang sakit menghirupnya dengan biaya. Harus dengan bantuan oksigen. Tanpa itu kelelahan mereka. Di saat itu dia pun merasakan bahwa luar biasa nikmatnya ini. Nikmat bernafas. Subhanallah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Dan itu semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan ya. Dari perkembangan zaman, alat komunikasi, itu semua akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa taala. Bagaimana cara kalian memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin يوم القيامة حتى يسأل عن علمه فيما فعل فيه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Kata Nabi عليه الصلاة والسلام tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat hal, tentang umurnya Allah Subhanahu wa taala berikan, dia habiskan usianya itu untuk apa, tentang ilmunya apakah dia mengamalkan ilmunya, tentang hartanya, harta dari dua arah pertanyaannya, dari mana dia memperoleh harta, halal haram, dan kemana dia menginfakkan. Dan yang keempat tentang jasmani yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita ini. Dia lusuhkan jasmani itu dalam hal apa? Ini semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia yang Allah berikan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ada yang lebih dari itu. Selama Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan hidup di dunia, dihabiskan untuk apa? Umur yang Allah berikan hanya sekedar bersenang-senang dalam kehidupan dunia, memanfaatkan harta, tabzir, hanya menjadikan kehidupan dunia hidup, makan, tidur, bersenang-senang, rekreasi dan seterusnya. Dia habiskan usia itu untuk apa? Tentang ilmu yang telah kita pelajari, apakah kita telah mengamalkan? Kita sudah mengetahui ini wajib, apakah kita telah menegakkan kewajiban itu? Kita telah mengetahui bahwa perbuatan ini haram, apakah kita telah menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi dari ilmu yang telah kita ketahui? Ilmu itu akan bermanfaat ketika diamalkan. Tentang harta yang kita peroleh, penghasilan dari mana? Apakah hasil riba, hasil judi, hasil mencuri, dan hasil-hasil haram yang lainnya, atau dari hasil yang halal? Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala tayyib, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, yang halal. Lalu setelah dia memperoleh dengan cara yang halal, diarahkan ke mana? Dia infakkan ke mana harta itu? Apakah kepada kebaikan atau keburukan? Yang keempat, an jismihi, tentang jasadnya. Dia lusuhkan jasad ini dalam hal apa? Dalam kebaikan, salat berjamaah, berpuasa, bulan Ramadan, puasa sunnah, salat wajib, salat sunnah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lelah dalam talab ilm, menuntut ilmu, lelah dalam bermajlis duduk sekian jam di pengajian-pengajian ilmu yang bermanfaat, atau sebaliknya dia melelahkan tubuhnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, duduk di pinggir jalan main gitar, duduk sendirian pencet ini pencet itu terus, ya nggak tahu apa urusannya. Tidak untuk kemaslahatan dunia, tidak untuk kemaslahatan akhirat. Nongkrong, pikiran kemana-mana, nggak jelas. Melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. untuk dunianya dan untuk akhirat. Maka ini musibah. Dia melusuhkan jiwanya, melusuhkan jasmaninya, jasadnya dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ini semua ma'asyar alaikum warahmatullah, kita akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ketiga, al-asr fil asya' al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Ini adalah kaidah yang ma'ruf. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini dengan berbagai macam fasilitas, boleh kita manfaatkan. Boleh kita manfaatkan, asal hukumnya halal, sampai ada dalil yang mengatakan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian semua apa ada di muka bumi. "Huwallazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini tunduk terhadap kalian. Maka silakan kalian berjalan di muka bumi. Silakan kalian makan dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematian. Maka asal hukum segala sesuatu yang ada di muka bumi halal. Boleh kita manfaatkan. Nah, ada durian, makan durian. Tidak perlu tanya apa dalilnya. Oh, apa dalilnya kalau kamu makan durian? Kan kulitnya berduri-duri itu. Kok kamu makan? Ya, apa dalilnya? Tidak perlu ditanya. Kalau makan kulitnya haram. Karena membinasakan diri sendiri. Kalau makan isinya, asal hukumnya halal. Makan buah manggis, makan buah ini, makan buah itu, asal hukumnya halal. Sampai ada dalil yang mengatakan haram. Makan ikan ini, makan ikan itu, asal hukumnya halal. Makan hewan ini, makan hewan itu, asal hukumnya halal. Sampai ada dalil yang mengatakan haram. Haram makan babi, haram makan bangkai. Jadi hal-hal yang diharamkan itu ma'dudah wa mahdudah, terbatas dan bisa dihitung. Ya, karena itu keluar dari hukum asal. Hukum asal itu yang dominan. Sehingga apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di muka bumi ini untuk kita manfaatkan, silahkan. Nah, termasuk hal-hal yang mustajaddat, hal-hal yang baru, telepon dan yang semisalnya, boleh kita manfaatkan selama tidak ada dalil yang mengatakan haram. Ya, pakai HP. Loh, kok kamu lakukan bid'ah? Dulu di zaman Rasul alaihissalam, saya ada orang berhubungan pakai alat komunikasi. Ya memang karena dulu belum ada dan belum memungkinkan. Kondisinya berbeda. Ya, maka dari sini ma'asyiral rahimakumullah, dalam urusan dunia tidak ada kaitan dengan masalah bid'ah. Antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih mengerti tentang kondisi perkara-perkara dunia. Perkembangan teknologi. alat transportasi yang semakin berkembang, semakin cepat, ya, dengan mobil, dengan kereta api, dengan pesawat, masya Allah. Mungkin pada zaman-zaman berikutnya mobil bisa terbang, hah? Ya terserah, nggak jadi masalah. Asal hukumnya diperbolehkan. Nah, nanti ada hukum-hukum tersendiri, ya, yang juga kembali kepada hukum syar'i. Apakah ini haram atau ini mubah? Tapi kembali kepada asal hukumnya halal. Silakan dimasakkan. Kemudian prinsip yang berikutnya, ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zamani wal makan. Terjadinya perubahan hukum karena perubahan waktu dan perubahan tempat. Berbeda waktu bisa berbeda hukum. Berbeda tempat bisa berbeda hukum. Ini kaidah yang ma'ruf yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul. Namun perlu diketahui, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaidah ini tidak secara mutlak ditempatkan secara umum, tidak. Menerapkan kaidah secara mutlak adalah merupakan hal yang keliru. Berubah hukum syar'i karena berubah zaman. Dari satu sisi kaidah ini benar. Jadi selama dia diterapkan pada posisinya, kaidah ini betul. Namun ada sebagian menerapkan kaidah ini bukan pada tempatnya. Seperti misalnya, sebagian mereka mengatakan bahwa zaman sekarang tidak sama dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan lizakari mithlu hadzul unthayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Itu yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Kata mereka, hukum ini sudah tidak berlaku pada zaman sekarang. Kenapa? Setelah berubah. Karena berubah zaman, berubah kondisi. Wanita dulu di rumah, sekarang wanita keluar bekerja. Sehingga kata mereka, disamakan. Hukum warisannya harus disamaratakan. Jadi kalau dahulu kata mereka, apabila ada seorang meninggal, dia meninggalkan 4 anak laki-laki, 4 anak perempuan, dan 3 anak laki-laki. Dan dia meninggalkan harta 100 juta rupiah. Laki-laki berapa? Biar gak ngantuk. Hah? 100 bagi 7. Waduh, catat sendiri. Ada kalkulator disini. Siapa lagi yang ngantuk ini? Nah itu. Ayo. Nah. Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Bingung kan? Gak tahu pertanyaannya. Siapa lagi yang ngantuk? Hah? Yang merah-merah matanya? Ah, yang gak ngantuk. Berapa laki-laki? Hah? Saya ulang lagi pertanyaan ya, perhatikan baik-baik. Seorang meninggalkan 7 orang anak. Anak perempuan 4. Anak laki-laki 3. Hartanya 100 juta. Laki-laki dapat berapa, perempuan berapa? 20. Yang ditanya. Yang enggak ditanya diam. Laki-laki 60 juta. Satu orang. Ah, seluruhnya. Ah. Perempuan. Berarti satu anak laki-laki dapat berapa? Satu anak perempuan dapat 10 juta. Berarti melek, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Satu anak laki-laki dapat 20. Perempuan 10. Iya kan? Lizzakan itu hadir untuk ini. Kata mereka, tidak. Laki-laki perempuan sama rata, sama rata. Hah? 100 juta harus dibagi? Hah? Dibagi berapa? Bagi 7. Nah, sama pendapatan masing-masing sama. Dengan alasan berubah hukum karena berubah zaman. Masya Allah. Nah, ini penting, masya Allah, rahmatullah. Pahami kaidah ini dengan baik. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, beliau menerangkan, "Anna hadhihi al-qa'idah 'ala itlaqiha khata'." Kaidah ini secara mutlak dihukum secara mutlak salah. "Fal-ahkam al-mansus 'alayha la tataghayyar ahkamuha." Hukum-hukum yang telah disebutkan nasnya tidak akan berubah hukumnya. Wa innamal muradu huwa al-ahkamu allati buniyat 'ala ijtihadi ba'd al-ulama. Namun yang dimaksud kaidah ini adalah hukum-hukum yang dibangun di atas ijtihad sebagian ulama. Yang dibangun di atas ijtihad, bukan nas. Amma idza kana hunaka nasun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. فبأي دليل نحن نقول نغيره الآن؟ هذا من قالوا سنة هذا دليل نص من القرآن من السنة. لا يوجد باطلا في داخله. دليلنا صحيح. maka dengan alasan apa kita mengatakan kita rubah hukum itu sekarang? هذا فيه فتح باب خطير جدا للعب في الشريعة. Maka ini akan membuka pintu yang sangat berbahaya sekali untuk bermain-main terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, wa la yusibal muslimin ma asaba al-yahud wa an-nasara hinama ghayyaru wa baddalu. Dan ini menyebabkan kaum muslimin akan menimpa seperti yang telah menimpa kaum Yahudi dan Nasara ketika mereka merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan seenaknya. Zaman sekarang enggak sama dengan zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman Rasulullah, iya memang begitu, harus wanita itu harus pakai cadar, harus tutup wajah. Zaman sekarang enggak, berubah zaman. Ada lagi yang waliyadu billah, ucapannya sangat kotor, celaan terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajar kalau di zaman itu mereka memakai cadar karena waliyadzubillah kesabannya tidak pantas ya. Karena syahwatnya orang itu pada waktu itu tinggi. Nah kalau sekarang Allahumma musta'an. Kalau dahulu mereka dibatasi dengan iman, kalau dahulu mereka dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iman. Adapun sekarang tidak dibimbing dengan keimanan, ya lebih parah tentunya. Ada lagi yang mengatakan, oh, itu kalau di Arab Saudi wajar wanita tutup wajah. karena banyak debunya. Nah, kalau di Indonesia, siapa bilang debunya lebih banyak, polusinya lebih banyak. Ada gunung Kelutnya, ada gunung ininya, gunung itunya. Nah, cuacanya. Alhasil ma'asyiral rahimakumullah, ini salah dalam menempati kaidah. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, Asy-Syafi'i telah menerangkan dalam kitabnya Al-Muwafaqat pada jilid 2 halaman 220 hingga 221, Ibnu Abidin dalam Rasail Ibnu Abidin jilid 2 halaman 225, kesimpulan dari apa yang mereka sebutkan bahwa kaidah ini ya itu kaitannya dengan permasalahan al-'adah muhakkamah, al-'urf, kebiasaan yang terjadi satu tempat berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi bukan sesuatu yang ada dalilnya, ada nasnya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Lebih dirinci lagi disebutkan oleh Al-Syeikh Saleh Sadlan dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau menerangkan tentang kaidah ini kaitannya dengan masalah urf, apa yang menjadi kebiasaan kaum muslimin di sebuah negeri. Kata beliau, ma ta'arafa 'alaihi an-nas wa'taduhu la yakhruju 'an thalathati aqsam. Apa yang menjadi kebiasaan di sebuah negeri, kebiasaan manusia, itu tidak keluar dari tiga keadaan. Tidak keluar dari tiga keadaan. Yang pertama, ma ta'arafa an-nas huwa bi'ainihi hukm syar'i. Apa yang telah menjadi kebiasaan manusia di negeri tersebut, yang itu sudah menjadi hukum syar'i, yang memang itu merupakan hukum syar'i. Artinya hukum syar'i sudah ada, dalil dari Al-Quran dan Sunnah sudah ada, lalu di negeri tersebut mengamalkan hukum dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Bi an awjadahu syar'u aw kana mawjudan fihim fada'a ilayhi wa akada. Di mana syariat diwujudkan? Atau misalnya kebiasaan itu sudah ada di masyarakat tersebut, lalu datang Islam mengajak untuk mengamalkan kebiasaan tersebut atau menegaskannya. Atau menegaskannya. Misalnya beliau menyebutkan beberapa contoh, at-tahara min najis wal hadas. Bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Membersihkan pakaian, membersihkan tubuh dari kotoran. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Di sebuah negeri punya kebiasaan bersuci itu. Ya, enggak suka dengan yang kotor. Datang Islam menguatkan kebiasaan tersebut bahwa itu disyariatkan. Ahlu Quba, penduduk Quba punya kebiasaan. Kalau mereka selesai buang hajat, selesai buang hajat, maka mereka selalu membersihkan dengan menggunakan air. Beristinja dengan menggunakan air. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ustisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu at-tatahhirin. Masjid yang dibangun di atas takwa lebih berhak untuk menegakkan ibadah di sana, bukan masjid dirar yang dibangun orang-orang munafik. Di dalamnya ada orang-orang yang sedang menyucikan diri mereka, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang menyucikan diri. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa ini kaitannya dengan Masjid Quba. Sebagian para ulama mengatakan kaitannya dengan Masjid Nabawi. Walhasil kedua masjid ini dibangun di atas takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk Kuba ditanya, apa yang menyebabkan Allah memuji kalian? Bahwa kalian adalah orang-orang yang sedang menyucikan diri. Maka mereka menjawab bahwa kami beristinja dengan menggunakan air. Sudah menjadi kebiasaan mereka, ditetapkan oleh syariat. Datang nas yang menegaskan bahwa ini syariatnya. Bersuci dari hadas. Pada saat hendak menegakkan salat, menutup aurat. Misalnya, satu daerah punya kebiasaan wanitanya menutup diri. Punya kebiasaan demikian. Mereka menutup aurat mereka. Maka datang Islam sejalan dengan itu. Menegaskan dan menguatkan bahwa itulah yang sebenarnya yang dilakukan. Kebiasaan sebuah masyarakat bahwa kalau mereka punya wanita, wanita enggak boleh sabar sendirian. Datang Islam menegaskan. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya yang memang sudah menjadi kebiasaan sebuah negeri, lalu kemudian datang hukum syar'i yang membenarkan perbuatan tersebut dan menegaskannya. Demikian pula dalam hal menutup aurat wa thubutun nafaqati zawjah ala zawj, kewajiban seorang istri dinafkahi oleh suami. Demikian pula hukum qisas terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi, hukum had dalam perbuatan zina, mencuri, khamar dan yang lainnya, pembagian warisan, jumlah salat 5 waktu. Ini semua tidak berubah, tidak terjadi perubahan. Meskipun terjadi perubahan zaman, ada perubahan tempat. Yang kedua, Allah yakuna ma ta'arafa alaihi an-nas hukman syar'iyyan walakin ta'allaqa bihi al-hukm asy-syar'i bi an kana manatan lahu. Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia di satu negeri, satu daerah, tidak ada kait apa itu bukan hukum syar'i. Bukan hukum syar'i, tapi berkaitan dengan hukum syar'i. Asalnya bukan hukum syar'i, tapi ada kaitannya dengan hukum syar'i. Di mana sesuatu itu memiliki illah, memiliki sebab yang berkaitan dengan hukum syar'i. Lalu beliau sebutkan beberapa contoh, ma ta'arafun nas min wasaili at-ta'dir wa asalib al-khitab wal kalam. Apa yang menjadi kebiasaan manusia dari cara-cara mereka mengungkapkan sesuatu dan metode dalam menyampaikan sesuatu, berdialog, berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Maka dikembalikan pada kebiasaan mereka. Kalau di Sunda ketemu apa? Hah? Kalau di Jawa monggo, ya? Tidak tahu apa artinya. Nah, terus jawabannya ya, enggak misalnya ya. Di Sunda apa? Hah? Itu punten, hah? Terus jawab apa? Mangga, kan jeruk ya. Nah, di daerah lain lain lagi, gitulah, lain lagi. Kemudian cara berdialog. Nah, mungkin seluruh kaum muslimin yang ada di Bandung ini misalnya, ketika ketemu orang tua atau ketemu teman, kaif halak? Pohon-pohon, ngomong-ngomong. Gak ngerti. Tapi masing-masing ada cara penyampaian. Kepada orang tua ada bahasanya, iya kan? Kepada sesama teman ada bahasanya. Nah, Ini tidak ada kaitan dengan hukum syar'i, tapi ada yang menjadi manatul hukum, menjadi ilat hukum. Apa itu? Ketika awal ketemu ucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Nah, diajarkan oleh syariat yang benar seperti ini. Ya. Kemudian cara penyampaian terserah. Mau berbahasa Sunda, mau berbahasa Jawa, mau berbahasa Bugis atau yang lainnya, terserah gimana Anda berkomunikasi dengan yang lain, tidak ada aturan dalam syariat harus berbahasa Arab. Tapi ada adab-adabnya. Sopan jika menyampaikan. Iya kan? Tidak mencaci maki, tidak menggunakan bahasa kepada orang tua yang digunakan untuk anak-anak. Nah, ini yang seperti ini masyaallah rahimakumullah juga termasuk uruf yang dikembalikan pada masing-masing daerah sehingga diatur oleh Islam adab-adabnya, hukum-hukumnya. Silakan. Demikian pula dalam hal uqud, transaksi jual beli. Kalau dahulu di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang jual beli, ya, setelah terjadi tawar menawar, ya, yang satu yang mengatakan saya menjual kepadamu, yang satu yang mengatakan ya, saya membelinya. Kemudian terjadi salaman, tepukan, menunjukkan tanda jadi. Makanya jual beli di zaman Nabi SAW juga disebut as-saffah, karena tanda jadinya disertai dengan tepukan tangan antara penjual dengan pembeli. Sekarang kalau kita masuk supermarket misalnya, lihat harga, lihat sabun harganya 3.000, mau tawar menawar dengan siapa ini? Nah, sudah tercatat di situ, ambil orang di situ bisa jual beli, ya kan? Nah, datang, ada omong-omongan sudah langsung ini kasih duit, sudah pulang, selesai. Terjadi apa? Akad sempurna. Ya. Enggak perlu ada sumpah. Ya. Tepukan tangan. Apalagi kalau yang menjual berlainan jenis. Jadi ma'asyiral muslimin, berbeda antara satu keadaan kondisi dengan yang lainnya. Nah. Dan itu kan terus berkembang cara transaksi. Ya. Selama dibangun di atas bayyinah, tidak terjadi gharar, adab-adab yang kaitannya dengan masalah jual beli, maka asal hukumnya diperbolehkan kembali kepada uruf manusia yang ada di daerah tersebut. Nah, ini kondisi yang kedua. Nah, maka kaidah yang kedua inilah, atau kondisi yang kedua ini yang disebutkan oleh para ulama, al-'adatu muhakkamah. Adat itu yang menjadi hukum di situ, yang dijadikan sebagai ketetapan hukum, illatnya kembali kepada kebiasaan. Nah, di sebuah negeri, disebabkan karena kota yang luas, ya, misalnya seperti Jakarta, melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain tetap ada di dalam kota Jakarta, padahal jarak perjalanan mungkin jauh, tapi tetap saja di dalam kota Jakarta, tidak dianggap sebagai safar. Kenapa? Karena urfunna, yang sudah menjadi kebiasaan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, bagi mereka itu adalah suatu hal yang tidak dianggap sebagai safar. Keliling kota, ya, antara satu tempat dengan tempat yang lain, tapi masih di dalam kota, mereka tidak menganggap safar. Yang mungkin kalau itu diterapkan di daerah yang lain, menjadi safar. seorang terlihat keluar dari kampungnya menuju ke kampung yang lain, dan manusia menganggap itu adalah safar. Maka apa yang menjadi kebiasaan manusia di daerah tersebut dan dianggap itu sebagai safar, maka itu safar meskipun dekat. Dan apa yang menjadi kebiasaan manusia di sebuah negeri bahwa itu bukan safar, itu bukan safar meskipun jauh. Tidak dilihat kepada jarak, tapi kembali kepada urus. Ini ma'asyara ikhwah rahimahullah. Boleh jadi di sebuah negeri misalnya, sebuah daerah, dahulu dianggap itu safar. Dahulu dianggap perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain itu safar. Tapi dengan perkembangan zaman, akhirnya kota itu meluas. Seorang datang dari satu tempat ke tempat yang lain hanya seperti mendatangi di dalam kota. Dia tidak punya persiapan khusus untuk melakukan perjalanan. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang musafir, maka tidak dianggap musafir meskipun dahulu dianggap safar. Di sebuah negeri punya cara berpakaian sendiri. Ya, lalu kemudian kita datang dengan pakaian yang nyeleneh dari keumuman kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Maka ini menjadi sawu syuhrah, pakaian kemasyhuran yang disebutkan dalam sebagian riwayat. Riwayat ini pun masih diperselisihkan para ulama. Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah azza wa jalla thawba madzalla yawm al-qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pakaian kehinaan pada yaum al-qiyamah. Di sebuah negeri seorang berpakaian dengan pakaian yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Lalu kita datang dengan pakaian yang nyeleneh, menyelisihi kebiasaan manusia setempat. Makanya pakaian syuhrah. Nah, lama kelamaan pakaian tersebut berubah. Ya, pakaian itu berubah. Dengan perkembangan zaman terjadi perubahan cara berpakaian manusia di negeri tersebut. Ya, sesuatu yang dahulu dianggap syuhrah sudah tidak dianggap lagi syuhrah dengan perkembangan zaman, karena terjadi perubahan kebiasaan. Boleh jadi yang dahulu tidak dianggap syuhrah, yang sekarang justru dianggap syuhrah. Ini berbeda hukum. Nah, dan yang mengaturnya adalah syariat. Berpakaian silakan berpakaian apa saja, namun ada ketentuan-ketentuannya sejalan dengan syar'i. Ya, tidak menampakkan aurat, tidak membentuk aurat, dan yang semisal yang menampakkan identitas dia sebagai seorang muslim. Karena ada sebagian yang menganggap bahwa seorang pakai jubah, pakai gamis di Indonesia itu pakaian syuhrah. Ini bahaya ini. Nah, salah dalam pahami apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan sawu syuhrah. Dianggap bahwa setiap pakaian yang kalau seorang pakainya menyebabkan pandangan manusia kepadanya, maka itu syuhrah tanpa melihat qawaid syar'i. Yang paling pertama yang harus diperhatikan dalam memahami kaidah ini, kapan disebut pakaian syuhrah, itu kembali kepada niat. Apa tujuan seorang pakainya? Apa memang dia memakainya karena ingin tampil beda, atau karena dia ingin menampilkan dirinya sebagai seorang muslim? Ya, seorang sengaja pakai pakaian Superman misalnya, jadi tontonan. Nah, ini syuhrah ini. Nah, seorang pakai gaya koboi di Indonesia, ini syuhrah. Karena memang dia pengen tampil beda. Seorang ini menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan diri sebagai seorang muslim, bukan karena ingin berbangga diri, bukan karena ingin menganggap dirinya lebih daripada yang lain, bukan bagian dari syuhrah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, seorang muslim itu harus nampak keislamannya. Jadi dirinya sebagai seorang muslim itu jelas. Sampai kalau dia diangkat dengan helikopter, dia sebut helikopter, diangkat dengan helikopter, lalu diturunkan di kerumunan orang-orang kafir, dari kejauhan orang bisa melihat ini muslim, yang lainnya kafir. Itulah diri seorang muslim, kelihatan. Nah, kalau seorang muslim misalnya diangkat dengan helikopter, diturunkan di tengah kerumunan orang kafir, rambutnya pang, dikenal enggak? Enggak dikenal. Hah? Dikira, oh ini sama yang lain. Nah, bajunya, pakaiannya, jin. Dikenal enggak? Enggak dikenal. Berarti bukan identitasnya sebagai seorang muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpakaian apa yang menjadi kebiasaan orang Arab ketika itu, tapi nampak sebagai seorang muslim, kelihatan. Pakaian seorang muslim itu punya ciri khas yang diketahui sekedar dilihat dia seorang muslim. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Yang ketiga, kata beliau, alla yakuna hukman syar'iyyan wala manatan li hukmin syar'iyyin. فَتَنْطَبِقُ عَلَى كُلِّ مَا يَعْتَدُهُ النَّاسِ مِنَ الْعَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ فِي مَظَاهِرِ حَيَاتِهِمُ الْمُخْتَلِفَةِ مِمَّا لَمْ يُصْبِحْ حُكْمًا شَرْعِيًّا وَلَا تَأَسَّسَ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ. Kata beliau, sebuah kebiasaan yang tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i dan tidak ada hubungan illa dengan hukum syar'i. Sama sekali tidak ada kaitan dengan hukum syar'i. Murni masalah kebiasaan di sebuah negeri murni. Nah, maka yang seperti ini kata beliau itu dikembalikan pada apa yang menjadi kebiasaan manusia dalam kehidupan mereka yang berbeda antara satu dengan yang lain selama tidak berkaitan dengan hukum syar'i dan tidak ada hubungan sama sekali. فَلِنَّاسِ أَيُّمَارِسُ عَادَاتِهِمْ وَتَقَالِدَهُمْ. Maka dalam hal yang seperti ini manusia terserah mereka mengembangkan kebiasaan-kebiasaan mereka, silakan. Madamat la tu'aridu amran min umur syari'ah as-sabitah walahum ayyutawwiru adatihim wa taqalidahum hadhihi hasbama yarawnahu min muqadayat az-zaman. Maka selama tidak bertentangan dengan perkara syariat yang sahih, maka silakan mereka melakukan perkembangan, mengembangkan kebiasaan mereka tersebut selama apa yang mereka lihat dari kemaslahatan yang ada di zaman itu. Jadi silakan, teknologi misalnya mobil dikembangkan, ya dibuat semakin bertambah tahun semakin canggih sedemikian rupa, silakan selama tidak ada kaitannya dengan perkara syar'i dan tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Nah, membuat pesawat secanggih-canggihnya, silakan. Nah, ini yang kaitan dengan murni apa yang menjadi kebiasaan di sebuah tempat, sebuah negeri. Nah, kalau kita memahami ini, ma'asyiral rahimakumullah, kita bisa menerapkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, taghayyurul ahkam bi taghayyuri az-zamani wal makan. Terjadinya perubahan hukum karena berubah tempat dan berubah waktu. Ini tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang sudah ditetapkan dalilnya secara nas dalam kitab Allah dan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun yang kaitannya dengan al-adat, hal-hal yang menjadi adat atau kebiasaan manusia di sebuah negeri, sebuah tempat, ya, yang apabila mereka melakukan sesuatu dikembalikan, apakah ada kaitan dengan hukum syar'i atau ada sebab-sebab yang kaitan dengan hukum syar'i? Kalau tidak ada, maka silakan mereka mengembangkan apa yang menurut mereka maslahat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian prinsip yang berikutnya, seseorang jangan tertipu dengan perkembangan yang datang dari orang-orang kafir, dari kehidupan dunia mereka yang semakin berkembang. Seorang muslim tidak diperbolehkan condong kepada orang-orang yang menzalimi diri mereka, condong kepada orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun naar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Kalian akan disentuh oleh api neraka. Kalian akan dibakar oleh api neraka. Para orang kafir zalim, ya kan? Jangan kalian condong kepada mereka. Jangan kalian merasa terbelakang dengan perkembangan yang ada pada mereka. Ada kebiasaan sebagian kaum muslimin yang lemah imannya. Kalau mereka melakukan perjalanan safar ke negara-negara kafir, ke Amerika, ke Singapura, ke Eropa, mereka melihat, wah luar biasa perkembangan mereka. Ya. Tata kotanya demikian teratur, perkembangan bangunan yang luar biasa. Setelah itu kembali ke Indonesia, melihat Indonesia ini betul-betul terbelakang. Tapi kalau Indonesia ini sebenarnya sudah mending, ya. Kalau dilihat dari sisi dunianya, dibandingkan negeri Yaman. Yang pernah ke negeri Yaman, awal kita berangkat ke Yaman ketika itu, subhanallah, rasanya seperti kembali ke masa tahun 45. Ya. Karena dari sisi dunia itu betul-betul tertinggal. Ya. Betul-betul tertinggal, yang ketinggalan, takhalus. Seorang masuk bandara itu, subhanallah, masih lebih bagus masih lebih bagus stasiun kereta api daripada bandara Yaman ketika itu. Awal ketika kita masuk, tidak ada komputer, apalagi mau mencari alat untuk mendeteksi barang itu, tidak ada. Cara mendeteksi gimana? Suruh buka sendiri. Coba buka. Buka manual, suruh buka rosletennya. Apalagi kalau yang sudah diikat itu harus dibuka untuk dilihat apa isinya oleh orang-orang yang memeriksa. Yang periksa tentara lagi. Setelah itu kita sendiri yang menutup, yang merapikannya. Masya Allah. Tidak ada komputer. Nah, jadi betul-betul jauh sekali. Nah, masyaAllah, rahimakumullah. Seorang yang lemah iman, setelah dia melihat perkembangan yang ada di Eropa sana, di negeri-negeri kafir, dia merasa minder dengan Islamnya. Kalian terbelakang karena kalian terlalu mementingkan urusan ibadah. Akhirnya seperti itu. Menganggap keterbelakangan itu disebabkan karena komitmennya mereka terhadap Islam. Lalu kemudian mulai bergaya dengan gaya orang-orang kafir, berpemikiran seperti pemikiran mereka. Maka ini bahaya. Termasuk di antara bahayanya melakukan safar ke negeri kafir karena tertipu dengan kehidupan dunia. Akhirnya dia lebih menonjolkan orang kafir daripada kaum muslimin. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir, bahwa dalam urusan dunia mereka jauh lebih maju. Mereka jauh lebih berkembang. Karena itulah orientasi mereka. Karena kehidupan dunia itu adalah kehidupan aslinya mereka. mereka lalai dari kehidupan akhirat. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran, mereka berilmu secara zahir dari kehidupan dunia, namun dalam hal urusan akhirah ghafilun, mereka lalai. Ayat ini diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Sehingga saya ingin menukil sebagian dari apa yang beliau terangkan. Asy-Syinqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan menjelaskan ayat ini. Kalau antum ada kesempatan punya kitab, buka tafsir beliau dalam menafsirkan surah Ar-Rum ayat 7 ini. Kata beliau, tanbih, peringatan. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin fi hadha az-zaman ay yatadabbara ayat Ar-Rum. Hadhihi tadabburan katsira. Ketahuilah, sesungguhnya merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim pada zaman ini untuk memperhatikan ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rum ini dengan tadabbur yang banyak, dan memperhatikan dengan seksama. Wa yubayyin ma dallat alayhi li kulli man istata'a bayanahu lahu min an-nas. Lalu dia menerangkan kepada manusia kandungan yang terdapat dalam ayat ini kepada siapa saja yang mampu dijelaskan dari manusia. Wa idhahu dhalik anna min a'zami fitan akhir az-zaman allati tala Allahu biha dhi'af al-uqul min al-muslimin shiddatu itqan al-ifranji li'a'mal al-hayat ad-dunya wa maharatiha fiha 'ala kathratiha wa ikhtilaf anwa'iha. Penjelasan dari hal ini termasuk di antara fitnah yang terbesar di akhir zaman ini yang Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang lemah akalnya dari kaum muslimin, kepandaian orang-orang kafir, ketekunan mereka dalam kehidupan dunia, mahirnya mereka dalam keadaan jumlah mereka yang demikian banyak dan berbedanya jenis-jenis kemahiran dan kepandaian tersebut, iya kan? Yang membuat kesalahan kafir. Makanya ketika ada orang Indonesia pandai membuat pesawat, waduh, luar biasa prestasi yang sangat besar sekali. Belum tentu ada lagi setelahnya. Kafir. Pesawat Prancis, pesawat Amerika, pesawat Inggris, orang-orang kafir. Alat-alat komunikasi. Ya. Ini yang disebut apa? Nokia. Dari mana ini Nokia? Ahlus Sunnah. Bukan ya? Hah? Enggak usah Ahlus Sunnah. Muslim, muslim ya? Samsung. Dari mana Samsung? Hah? Korea. Nokia Finlandia. Apple. Hah? Apel yang sudah dimakan itu sedikit, tapi harganya mahalnya luar biasa. Amerika. Indonesia apa ya? Hah? Apa? Cross ya. Ini bukan kan ya. Bukan iklan. Nah, itu pun dari Cina. Itu pun dari Cina. Subhanallah. Ya. Dari masyarakat warahmatullah. Dalam hal perkembangan teknologi, dalam hal kecanggihan teknologi, perkembangan zaman, kemajuan dunia, orang-orang kafir tidak bisa keluar dari kain dalam hal ini. Terdepan mereka. Nah, ma'ajizul muslimin adzari. Dalam kondisi kaum muslimin lemah melakukan itu. Lemah. Nah. Nah, ini ada orang-orang yang lemah akalnya dari kaum muslimin. Ya, itu merasa minder. Masa kita kaum muslim enggak bisa seperti itu? Ya. Padahal kita mengenal para ilmuwan-ilmuwan itu kan kaum muslimin. Orang-orang kafir itu yang merampok ilmu kaum muslimin. Lalu mereka bisa berkembang. Terus orientasinya berbicara ke masalah dunia. Kita harus berkembang, kita harus begini, kita harus begini. Dunia, dunia, dunia. Akhirnya persaingannya dalam perkara dunia. Bukan hal yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa Taala perintahkan kepada kita. Fastabiqu ad-dunya ana. Fastabiqu ad-dunya. Hah? Enggak kan? Fastabiqu al-akhirah. Fastabiqu al-khairat. Berlomba-lomba dalam perkara akhirah. Itu yang tertuju. Setelah Allah Subhanahu wa Taala menerangkan tentang surga dan keindahan surga, wa dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dalam hal yang seperti itulah hamba-hamba ini seharusnya bersaing, berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Adapun dalam urusan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh didatangi beberapa orang Ansar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam paham apa yang mereka inginkan. Mereka sudah mendengarkan kedatangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu dari Bahrain dengan membawa harta yang limpah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, abshiru wa amilu ma yasurukum. Fawallahi mal fakru akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tursatu alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakakum. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian, bukan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun yang aku khawatirkan terhadap kalian dibentangkannya dunia ini pada kalian. Pintu-pintu dunia dibentangkan, dibuka untuk kalian. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Seperti berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian untuk meraih dunia. Maka dunia itu membinasakan kalian seperti telah membinasakan mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya biasa, tidak jadi masalah. Fadhannu anna man qadara ala tilkal amal annahu ala al-haq. Akhirnya orang-orang yang lemah akal ini menyangka bahwa yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan itu, mengembangkan teknologi, ya, mengembangkan dunianya, bahwa dialah yang berjalan di atas kebenaran. Wa anna man ajaza anha fatakhallaf wa laysa 'ala al-haq. Sementara yang lemah tidak mampu melakukannya, ketinggalan zaman, dianggap bukan berjalan di atas kebenaran. Kata beliau, wa hadza jahlun fahish wa ghalatun fadih. Ini kebodohan yang sangat. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Wa fi hadhihi al-ayah al-karimah idhahun li hadhihi al-fitnah wa takhfifun li sya'niha. Anzala Allah fi kitabih qabla wuqu'iha bi azman katsira. Maka di dalam ayat yang mulia ini, penjelasan dari Allah tentang fitnah ini. Dan Allah Subhanahu wa Taala meringankan beban kaum muslimin. Allah menurunkan dalam kitabnya ayat tersebut sebelum terjadinya. Bi azmani katsira. Pada zaman-zaman yang sudah lampau. Di zaman Rasulullah, Allah menurunkan ayat ini. Sebelum terjadinya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ya. Fasubhanallah al-hakim al-khabir ma'alamah wa ma'a'zamah wa ma'ahsana ta'limah. Maha suci Allah. Alangkah luasnya ilmu Allah. Alangkah agungnya. Dan alangkah baiknya pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad awdaha jalla wa ala fi hadhihi al-ayat al-karimah anna akthara an-nas la ya'lamun. Maka Allah menerangkan di dalam ayat ini yang mulia ini bahwa mayoritas manusia itu tidak berilmu. Wa yadkhulu fihim ashabu hadhihi al-ulum ad-dunyawiyyah dukhulan awwaliyyah. Termasuk di antara mereka tidak berilmu adalah orang-orang yang berilmu dalam urusan dunia. Itu termasuk. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menerangkan tentang keutamaan ilmu tidak boleh diarahkan kepada orang yang mengerti ilmu dunia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Ilmu apa yang maksudnya? Ilmu din, ilmu syar'i. Narfa'u darajatin man nasya', kami mengangkat derajat orang kami kehendaki. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu din. Wa qur rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan padaku ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu din. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Adapun orang yang mengerti ilmu dunia termasuk dalam umuman firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Namun mayoritas manusia tidak berilmu. Perhatikan dalam ayat ini, faqad nafa azza wa jalla isma al-'ilm bi ma'nahu as-sahih al-kamil. Karena la ya'lamun shay'an 'an khalqihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan nama ilmu dengan makna yang sahih yang sempurna karena mereka ya, tidak berilmu tentang ibadah dan hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan pada ayat sebelumnya, jadi pada ayat sebelumnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Ini ayat sebelumnya. Walakin aktsara an-nas la ya'lamun. Pada ayat yang ketujuh. Kemudian Allah mengatakan ya'lamun zahiran min al-hayati ad-dunya. Mayoritas manusia tidak berilmu. Ya'lamuna zahiran. Mereka berilmu yang zahir dari kehidupan dunia. Nah, kata para ulama bahwa ayat setelahnya ya'lamuna zahiran kedudukannya sebagai badal dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Mayoritas manusia tidak berilmu. La ya'lamun ini setelah itu Allah mengatakan ya'lamun, ya'lamun ini sebagai badal dari la ya'lamun. Ya harus belajar ilmu nahwu lagi. Nah. Gimana yang menjelaskannya? Ya kalau mengerti ilmu nahwu, badal itu sudah paham. Ya. Ya'lamuna zahiran, mereka berilmu yang zahir dari kehidupan dunia. Maksudnya kalimat ini, ayat ini badal dari ayat sebelumnya la ya'lamun. Ketika Allah menyifati mereka ini Mayoritas manusia tidak berilmu. Lalu yang tidak berilmu ini disifati oleh Allah, mereka berilmu tentang kehidupan dunia. Paham gak? Mereka berilmu tentang yang zahir dari kehidupan dunia. Berarti apa? Berilmu tentang kehidupan dunia sama seperti tidak berilmu. Itu maksudnya. Sama seperti tidak berilmu. Tidak dianggap sebagai orang yang berilmu. Nah. Ya, ini yang beliau terangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Walakin aktsarun nas la ya'lamun ya'lamun zahiran min al-hayatid dunya. Lalu kata beliau, "Fahadha al-'ilm kala 'ilmin li haqaratihi." Maka ilmu ini, berilmu tentang yang zahir dari kehidupan dunia, seperti tidak berilmu. Karena berilmu tentang dunia itu fakir, rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang kaitannya dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lain lagi. Tapi murni kaitannya dengan dunia semata, kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'uda, ma saqa kathira minha syarbatan." Kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Berapa nilainya sayap nyamuk? Hah? Coba kumpulkan sayap nyamuk. Lalu datangi tukang timbang. Kilo berapa kira-kira? Gak ada artinya kan? Lebih bermanfaat ngumpulkan besi, botol. Masih ada harganya. Sayap nyamuk kasih gratis pun orang gak mau. Kalau seandainya dunia bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi kesempatan pada orang kafir untuk meneguk seteguk air, meminum seteguk air. Orang kafir kehausannya, minumnya masya Allah. Berarti apa? Dunia ini tidak ada artinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran min al-hayati dunia, zahiran min al-hayati dunia, yufidu anna lid-dunya zahiran wa batinan. Ayat ini memberi faedah kepada kita bahwa dunia ada yang zahir, ada yang batin. Ada pengetahuan secara zahir, ada pengetahuan secara batin. Maka fadhahiruha ma ya'rifuhul juhal min at-tamattu' bi zakharifiha wa at-tana'um bi malaziha. Adapun yang zahir dari kehidupan dunia, itulah yang diketahui oleh orang-orang yang jahil, sehingga mereka bersenang-senang dengan berbagai kehidupan dunia, dengan kenikmatannya dan kelezatannya. Itulah yang mereka lihat di dunia ini, yang enak itu banyak harta. Itulah yang mereka saksikan di dunia ini, yang dimuliakan itu kalau seorang kaya raya. Yang mereka saksikan di dunia ini, nikmat itu kalau punya harta yang melimpah. Yang mereka saksikan di dunia ini, kenikmatan itu dengan berzina. Yang mereka ketahui dari kehidupan dunia ini, bahwa dalam kehidupan dunia, manfaatkan sisa umur yang ada dengan berfoya-foya. Ini yang diketahui oleh orang-orang jahil. Mereka hanya mengenal yang zahir saja, tidak mengetahui batinnya. Wa batinuha, kata beliau, adapun yang batin, wa haqqiyatuha, dan memahami kehidupan dunia yang benar, annaha majazun ilal akhirah, bahwa kehidupan dunia sebagai tempat menyeberang menuju ke akhirah, menuju ke akhirah. Yatazawwadu minha ilaiha bitta'ah wal a'mal shalihah, sehingga seorang yang mengerti kehidupan dunia yang batin, dia memperbanyak bekal, berbekal dengan ketaatan dan amal saleh. Maka seorang yang mengerti hakikat kehidupan dunia secara batin, dia lebih memprioritaskan sesuatu yang akan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan yang hakiki ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia membuka di dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zari taqwa." Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyibukkan diri dengan dunia melalaikan dari kehidupan akhirat. Qarun yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna mafatihahu latanu bil usbati wal quwwah. Ketika dia memiliki harta yang melimpah, sampai kunci-kunci gudangnya itu diangkut oleh setiap orang yang punya kekuatan, baru kuncinya. Gimana isinya? إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Kaum yang mengingatkan Qarun dengan kenikmatan dunia yang dia rasakan, jangan kamu terlalu berbangga, jangan lupa diri. Allah tidak suka pada orang-orang yang berbangga dan lupa diri. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. Dan carilah apa yang Allah berikan padamu untuk apa? Kehidupan akhirat, ad-darul akhirah. Maka seorang yang mengerti hakikat kehidupan dunia, dia akan selalu memprioritaskan kehidupan dunia yang dijadikan sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Tapi seorang mengerti zahirnya saja, kehidupan dunia yang zahir, lebih memprioritaskan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian terlalu mementingkan kehidupan dunia, sementara kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik bagi seorang yang memahami. وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحد من ظواهرها. Ya. Di sini, di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya'lamuna zahiran. Zahiran disebutkan dalam bentuk nakirah. Ya. Allah tidak mengatakan ya'lamuna dhahira dengan alif lam, tidak. Dhahiran dalam bentuk nakirah, untuk menerangkan bahwa ilmu mereka tentang kehidupan dunia itu sedikit, terlalu sedikit. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja, itu pun yang zahir sedikit. Tidak banyak ilmu mereka itu. Nah, لتقليل معلومه وتقليله. Ya. Jadi penyebutan zahir dengan bentuk nakirah untuk menjelaskan bahwa ilmu mereka secanggih apapun, apa yang mereka hasilkan dari ilmu tersebut tetap saja dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sedikit. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, coba suruh mereka buat lalat. Ciptakan seperti lalat ini. Hah? Mampu gak? Kalau mereka menciptakan, buat robot, itu pun gerakannya kaku. Hah? gerakannya kaku. Terus, walhasil tidak sempurna penciptaan mereka. Tapi kita melihat, oh itu sudah canggihnya luar biasa. Nah, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menerangkan bahwa dia telah melakukan perjalanan, ke Palestina, kemudian naik ke langit dan mendapatkan perintah salat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka orang-orang Quraisy mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa perjalanan semalam ke Palestina, terus ke langit? Mereka mengolok-olok. Mereka datang kepada Rasulullah, lalu mereka minta, tolong sifatkan kepada kami bagaimana ciri-ciri Masjidil Aqsa itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana kan bukan untuk memperhatikan kondisi konstruksi bangunannya. Nah, tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab, ya semakin mereka nistakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat. Ya, ada yang mengangkat surahnya, mengangkat bentuknya sehingga Rasulullah melihatnya. Ya. Walhasil Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat Masjidil Aqsa. Teknologi apa itu? Hah? Waktu itu belum ada operator, belum ada HP, belum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat. Sehingga dia menerangkan dengan begitu detailnya kepada mereka. Bingung mereka. Bertanya kepada orang-orang yang datang dari sana, apakah betul di Masjid Al-Aqsa itu begini-begini. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mereka benar. Tapi tetap saja enggan untuk beriman. Teknologi apa itu? Nah. Ya. Ma'asyiral rahimakumullah. Perjalanan sampai ke langit loh, sampai ke Sidratul Muntaha. Teknologi apa itu? Ya, manusia berbangga ketika mereka mengatakan ini mampu melakukan perjalanan ke bulan. Itu pun masih perselisihan. Ya, ada yang mengatakan itu dusta itu, Amerika tidak benar. Itu pembuatan film di Gurun Nevada. Ada ya, mereka juga berusaha membela diri. Tidak benar buktinya. Begini-begini dan seterusnya. Walah hasil benar atau tidak, ilmunya masih terlalu kecil. Masih terlalu sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum ada teknologi terbang sampai ke Masjidil Aqsa. Terbang sampai ke langit. Melewati antara satu langit dengan langit yang berikutnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Saya kira ini wa'ajal rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.